السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini dan hari-hari berikutnya kita akan baca matan al-usul al-thalathah atau thalathatul usul sebuah kitab yang berisi panduan akidah yang sangat mendasar, yang sangat penting untuk diketahui oleh setiap muslim, yang disusun oleh Syekh al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala. Nah, kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik dan kemudahan kepada kita agar kita bisa menyelesaikan kitab ini dan mengambil faedah, menjadikannya sebagai bagian dari keyakinan kita, akidah kita, dan kita bisa mengamalkan dari apa-apa yang merupakan konsekuensi dari keyakinan tersebut dengan ikhlas. Tentunya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufiknya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Berkata mu'allif rahimallahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, bahwasanya memulai dengan al-basmalah, ya, memulai dengan al-basmalah ini merupakan al-isti'anah billahi subhanahu wa ta'ala, merupakan isti'anah. Dan isti'anah merupakan bagian dari ibadah. Isti'anah merupakan bagian dari ibadah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada-Mu kami beribadah dan hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan. Faedah yang terbesar, ya, dari kita mengucapkan basmalah adalah kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping tentu saja itu merupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memulai dengan pertama-tama dengan lafzul jalalah Allah, ya, bismillah. Lafzul jalalah Allah, Bismillahirrahmanirrahim, secara lengkap ittafaqa ulama annaha ba'du ayati min suratin Naml. Bismillahirrahmanirrahim, para ulama sepakat, ya, bahwasanya kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan bagian dari ayat dari surat An-Naml, yakni firman Allah Subhanahu wa taala, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya, para ulama sepakat bahwasanya ini adalah bagian dari ayat di dalam surat An-Naml, tetapi mereka khilaf, ya, berbeda pendapat tentang basmalah, apakah dia merupakan ayat yang tersendiri, ya, tidak termasuk dalam surat-surat yang ada, atau merupakan bagian dari setiap surat yang ada, atau cuma merupakan bagian dari surat Al-Fatihah. Ya. Khilaf di kalangan para ulama apakah dia merupakan ayat yang tersendiri yang memisahkan antara surat-surat yang ada, ataukah dia merupakan satu ayat dari ayat pertama semua surat, ataukah cuma ayat pertama dari surat Al-Fatihah. Nah, ini di sini terjadi khilaf. Nah, ini terkait dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian lafzul jalalah Allah. Nah, Allah fahuwa alamun ala rabbina, maka itulah nama untuk Rabb kita, pencipta kita. Naam. Dan di sana para ulama terjadi khilaf tentang lafzul jalalah Allah. Sebagian berpendapat bahwasanya nama atau lafzul jalalah Allah Subhanahu wa taala, naam, itu adalah merupakan pecahan, ya, secara bahasa. Dan ada yang berpendapat bahwasanya lafzul jalalah Allah adalah yakni isim yang jamid, bukan pecahan dari kalimat yang lain. Tapi makna lafzul jalalah Allah Subhanahu wa taala, Allah adalah nama Rabb kita, al-ilah al-mustahiq lil ibadah Subhanahu wa taala. Adalah nama untuk Rabb kita, pencipta kita yang berhak untuk diibadahi Subhanahu wa taala. Wa dhahaba ba'dhu ulama ila annahu mushtakun min al-uluhiyah wal ilahiyah. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwasanya lafzul jalalah Allah itu adalah mushtaq, ya, atau pecahan dari kata al-uluhiyah dan al-ilahiyah, ya, dan makna dari al-uluhiyah dan ilahiyah itu adalah al-ubudiyah, Ya. Jadi lafzul jalalah Allah dia merupakan pecahan dari kata al-ilahiyah, yakni yang berhak untuk diibadahi. Ya, satu-satunya yang berhak diibadahi. Sebagaimana At-Tabrani meriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, huwa alladhi ya'luhuhu kullu syai'in wa ya'buduhu kullu syai'in. Dialah yang diibadahi dan disembah oleh segala sesuatu. Nah, demikian pula berkata ya, Al-Kisai dan Al-Farra dan Abu Haytham, al-ilah khadhafu al-hamzah wa adkhalu al-alif walam thumma udghimat al-lam fil ukhra. Nah, jadi lafzul jalal Allah Subhanahu wa taala mushtaq min al-kalimah al-ilah, kemudian hudhifat al-hamzah wa udghimat al-lam, jadi Allah aslinya al-ilah, kemudian dihapus hamzahnya menjadi lafzul jalal Allah. Sebagaimana an-nas ya, yang serupa dengan ini adalah an-nas, berasal dari kata al-unas. Al-unas dihapus hamzahnya, kemudian diidghamkan lam kepada nun menjadi an-nas. Nah, ini dikatakan oleh sebagian para ulama. Dan sebagian yang lain berpendapat bahwasanya itu jamid. Alasan mereka kenapa? Karena lafzul jalal Allah Subhanahu wa taala qadim, tidak bisa diambil dari pecahan yang lain. Tetapi ini dibantah oleh para ulama yang lain. Kalau demikian, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, ini juga mushtaq min Ar-Rahmah. Nah, sehingga terbantah. Demikian pula nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lain. Nah, di sana adalah mushtaq dari kalimat-kalimat yang sesuai maknanya, yang mengandung sifat-sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, makna dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kalau Syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala belum menjelaskan makna Ar-Rahman, dzurrahmah al-wasiah, yang memiliki rahmat yang luas, dengan rahmatnya itu Allah Subhanahu wa taala merahmati seluruh makhluknya, baik yang beriman maupun yang tidak beriman, semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dari sifat Ar-Rahman-nya. Adapun Ar-Rahim, dzurrahmah al-wasilah, yang memiliki rahmat yang sampai kepada hamba-hambanya yang khusus. Hanya hamba-hamba yang beriman yang mereka mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat rahim ini, yakni hanya orang-orang yang beriman yang mereka akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan basmalah ayyuhal hadirun memiliki keutamaan yang sangat besar, di antaranya adalah bahwasanya asyaitan yatasaghar ma'al basmalah, syaitan itu akan mengecil apabila kita mengucapkan basmalah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, la taqul ta'isha syaitan, fa idza qulta ta'isha syaitan ta'azzama hatta yasira mithla al-bait, walakin qul bismillah fa innahu yatasaghar hatta yasira mithla al-dhubab. Rawahu Abu Dawud. Rasulullah SAW beliau mengatakan, jangan kamu ucapkan ta'isha syaitan, celaka syaitan, ya, atau bahasa-bahasa yang serupa dengan itu, ya, kurang ajar syaitan, celaka syaitan, atau bahasa-bahasa yang seperti itu. Kenapa? Kalimat itu tidak mengandung zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengatakan, fa idza qulta ta'isha syaitan, kalau engkau mengatakan celaka syaitan, ta'azzama hatta yasira mithla al-bait, maka dia akan membesar menjadi seperti rumah. Walakin qul bismillah, tetapi ucapkanlah bismillah. Maka sungguhnya kalau kita mengucapkan bismillah, maka dia akan mengecil sampai mengecil seperti lalat. Ya. Dan ini juga berpengaruh. Kalau syaitan membesar seperti rumah, akan juga berpengaruh kepada kita. Dan syaitan mengecil juga berpengaruh kepada kita dari sisi gangguannya. Ketika syaitan mengecil, maka gangguannya juga mengecil. Oleh karena itu adalah kita banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin pula misalnya kita diganggu oleh syaitan waliyadu billah, ya, diganggu jin, maka banyak-banyak kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian kita mengucapkan lafaz-lafaz lain yang tidak mengandung zikir dan isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang basmalah. Kemudian selanjutnya qala al-mu'allif rahimallahu taala, اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati engkau. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati engkau. Kalimat rahimakallah ini merupakan doa. Ya, merupakan doa dari mu'alif untuk para penuntut ilmu. Dan ini merupakan targhiban fi rahmatillah. Naam. Targhiban fi rahmatillah, karena mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, Karena al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal seseorang. Kalau seorang itu ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia mendoakan rahmat untuk orang lain. Barang siapa ingin mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia memberikan pertolongan kepada saudaranya. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana 'abdu fi auni akhihi. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala akan menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Demikian pula hendaklah kita bermudah-mudah mendoakan rahmat, memohonkan rahmat untuk saudara kita, agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala juga memberikan rahmat kepada kita. Karena tidaklah seorang itu berdoa untuk saudaranya min dhahril ghaib, dalam keadaan saudaranya tidak mengetahui, melainkan di sisinya ada malaikat yang ditugaskan untuk mendoakan dan bagimu yang serupa dengan itu. Malaikat mendoakan buat kita seperti yang kita doakan untuk saudara kita. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala merupakan perkara yang paling berharga di dalam kehidupan kita. Nah, kita tidak akan mendapatkan kebaikan sedikit pun kalau kita tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga hendaklah kita bersemangat untuk berusaha mendapatkan rahmat itu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, nah, untuk diberi rahmat. Demikian pula kita doakan saudara kita untuk mendapatkan rahmat, di antaranya dengan mengucapkan salam, ya. Dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan keselamatan, kesejahteraan, rahmatnya dan barokahnya kepada engkau. Naam. Sehingga dengan sebab-sebab tersebut, semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang menyayangi saudaranya, ya. Orang-orang ar-rahimun, orang-orang yang menyayangi saudaranya. Karena Rasulullah SAW bersabda, naam, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu ma fil ardi yarhamukum ma fis sama. Orang-orang yang penyayang, orang-orang yang memiliki rahmat, dia akan dirahmati, akan disayangi oleh Allah yang Maha Rahman. Maka sayangilah yang ada di muka bumi, niscaya engkau akan disayangi oleh yang ada di langit. Demikian pula dari Jabir radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, man la yarhamun nas la yarhamuhullah. Barang siapa yang tidak menyayangi manusia, maka dia tidak disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya pernah suatu saat Rasulullah SAW qabbala Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma wa 'indahu Al-Aqra bin Habis. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW mencium Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma, dan sisi beliau ada sahabat yang namanya Al-Aqra bin Habis. Faqala Al-Aqra inna li 'ashratan min al-aulad, sesungguhnya aku memiliki 10 orang anak. Ma qabaltu minhum ahadan, yang aku belum pernah mencium seorang pun dari mereka. Fa nadhara ilayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala man la yarham la yurham. Barang siapa tidak memiliki rasa kasih sayang, tidak menyayangi orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyayanginya. Dan sekali lagi, bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu adalah perkara yang paling kita harapkan, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, beliau manusia yang paling utama, paling bertakwa, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau senantiasa meminta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah berdoa, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfat ain wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Allahumma rahmataka arju, ya Allah rahmatmu lah yang aku harapkan. Fala takilni ila nafsi tarfat ain, jangan engkau pasrahkan urusanku kepada diriku walaupun sekejap mata. Wa aslih li sya'ni kullah, dan perbaikilah seluruh keadaanku. La ilaha illa anta, yang tidak ada sesembahan kecuali engkau, yang tidak ada yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dan ini merupakan da'awatul makruh, merupakan doa yang dibaca oleh orang-orang yang mengharapkan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-makruh itu adalah kesusahan yang amat sangat. Sehingga Rasulullah mengajarkan bagi orang yang menghadapi permasalahan yang berat, kesusahan yang sangat, hendaklah dia membaca doa ini. Membaca doa ini, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfat ainin wa ashlih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala perkara yang sangat besar, sehingga beliau rahimallahu taala mendoakan dengan sesuatu yang sangat besar. I'lam rahimakallah. Naam, katakan oleh Syekh Utsaimin rahimallahu taala, qauluhu rahimakallah rahmatuhu allati tasilu biha ala matlubika wa tanju min mahdzurika. Adapun maknanya, naam, rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah yang akan mengantarkan kepada apa yang engkau harapkan dan menyelamatkan dari apa yang engkau khawatirkan. Ya. Jadi doa rahimakallah, semoga Allah merahmati engkau, yakni engkau mendapatkan apa yang engkau cita-citakan dan engkau selamat dari apa yang engkau khawatirkan. Nah, ini penjelasan dari Syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala dari kalimat rahimakallahu taala. Selanjutnya, annahu yajibu alaina ta'alumu arba'i masailah, bahwasanya wajib atas kita mempelajari empat perkara, ya, dan belajar hukumnya wajib, ya, belajar hukumnya wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, faridatun ala kulli muslim, ya, adapun tambahan wa muslimatin, enam tambahan yang tidak ada asalnya, bahwasanya belajar itu adalah wajib atas setiap muslim, dan ini mencakup laki-laki dan perempuan. Enam selanjutnya, al-ula al-ilmu, yang pertama adalah al-ilmu, ya, ini merupakan kewajiban. Ya, maka tidak boleh fala yajuzu an yu'badallahu illa bil ilm, ya, tidak boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ilmu. Faman fa'ala dzalika famasiruhu ila ad-dharar, ya, maka barang siapa yang melakukan hal demikian, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, maka kesudahannya adalah kesesatan. 6 waqad syabaha an-nasara fi dzalika, dan dia telah menyerupai orang-orang Nasara di dalam permasalahan tersebut. Ya, orang-orang yang beribadah tanpa ilmu, nam ini menyerupai orang-orang Nasara. Nam, kemudian beliau memerinci apa yang dimaksudkan dengan ilmu tersebut. Wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam. Dan al-ilmu itu adalah mengenal Allah dan mengenal nabinya dan mengenal agama Islam bil adillati, dengan dalil-dalil. Nam, ini yang pertama yang wajib untuk kita pelajari adalah al-ilmu. Ya, dan ilmu yang dimaksudkan bukan ilmu teknologi, bukan ilmu dunia, bukan ilmu yang lain-lain, tetapi adalah ilmu yang paling penting, yang mulia secara mutlak, yakni ma'rifatullah, ma'rifatu nabihi, wa ma'rifatu dinil Islam. Dan ini juga perkara yang akan ditanyakan kepada setiap manusia di dalam kuburnya ketika ditanya oleh para malaikat, man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka. Sehingga ini adalah perkara yang sangat penting untuk kita pelajari. Selanjutnya, al-thaniyatu, nam, baik, sebelum kita menginjak al-amalu bihi, nam, masih dalam al-ilmu, karena al-ilmu, nam, perkaranya sangat besar, ya, di sana terdapat keutamaan-keutamaan ilmu, dan ini perlu kita sebutkan sebagai nasihat untuk kita bersama, agar kita bersemangat di dalam menuntut ilmu. Nam, bahwasanya al-ilmu memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat besar, ya, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-18, syahidallahu annahu la ilaha illahu, Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menggandengkan persaksian Allah Subhanahu wa taala dengan persaksian malaikat, demikian pula persaksian ahlul ilmi. Ya, ini menunjukkan bahwasanya naam ahlul ilmi memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-9. Qul hal yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Adakah sama antara orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Naam, tidak sama. Allah menafikan persamaan. Tentunya orang yang berilmu lebih tinggi kedudukannya, kemuliaannya dibanding orang-orang yang tidak berilmu. Demikian pula sesuai dengan dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Yarfa'illahu allazina amanu wal ladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Dalam surat Fatir ayat yang ke-28. Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Bahwasanya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan hambanya adalah para ulama. Kenapa? Karena para ulama mereka memiliki ma'rifatullah, yang dengan ma'rifat tersebut menjadikan mereka benar keimanannya, sehingga mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qur rabbi zidni ilma, dan ucapkanlah wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu bagiku. Naam, Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan untuk menambahkan nam hartanya di dalam ayat ini. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu ini memiliki utamaan yang sangat besar dibandingkan dengan harta dan yang lainnya. Demikian pula Rasulullah SAW, beliau menganjurkan di banyak hadisnya, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan, Allah akan pahamkan agama baginya. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyandarkan kebaikan seseorang ini tergantung dari ilmunya. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala beri ilmu kepada seseorang, naam, maka ini menunjukkan, ini merupakan qarinah, ya, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan baginya. Demikian pula di dalam hadis yang diriwayatkan naam oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ila jannah." Barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Wa annal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilm ridha bima yasna. Naam, dan bahwasanya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka untuk para penuntut ilmu karena ridha dengan apa yang mereka perbuat. Wa annal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al-haytanu fil ma. Dan sesungguhnya orang yang berilmu sungguh dia dimintakan ampun oleh apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, sampai ikan-ikan yang ada di lautan, ikan-ikan yang ada di dalam air memohonkan ampun untuk penuntut ilmu. Wa fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli al-qamari 'ala sa'iril kawakib. Dan keutamaan seorang alim dibanding keutamaan ahli ibadah itu seperti keutamaan bulan di hadapan seluruh bintang-bintang, ya, seperti keutamaan bulan di hadapan seluruh bintang-bintang. Wa annal ulama'a waratsatul anbiya, dan bahwasanya para ulama mereka itu adalah para pewaris nabi, ya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa annal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhaman, dan para nabi mereka tidak mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Innama waratsul ilm, bahwasanya hanya saja mereka wariskan adalah berupa ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadhin wafir. Barang siapa mengambil warisan para nabi tersebut, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat mewah. 6. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Idza mata al-insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathin: sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah." Ya, apabila Bani Adam, anak Adam meninggal, terputuslah amalannya kecuali tiga perkara, yakni sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, kemudian anak yang soleh yang mendoakan dia. Demikian pula asar dari para sahabat, di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Mautu alfi 'abidin ahwanu min mauti 'alimin basirin bihalalillahi wa haramihi." Kematian 1000 ahli ibadah itu lebih ringan daripada kematian seorang alim yang basir, yang memiliki ilmu tentang apa-apa yang Allah halalkan dan apa-apa yang Allah haramkan. Karena kematian seorang ahli ibadah, bahkan 1000, ini tidak memadaratkan yang lainnya. Karena ahli ibadah yang dia lakukan memberikan manfaat hanya untuk dirinya sendiri. Tetapi seorang alim, walaupun 1 orang, maka 1 kalimatnya bisa bermanfaat untuk 1000 orang lebih. Nah, sehingga kematian seorang alim ini merupakan madarat, merupakan kerugian bagi sekian banyak orang yang membutuhkannya. Berbeda dengan kematian 1000 ahli ibadah. Nah, ini menunjukkan keutamaan yang sangat besar. Sehingga keutamaan seorang alim tidak sebanding dengan keutamaan 1000 ahli ibadah. Demikian pula Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Alaikum bil ilm qabla an turfa' wa raf'uhu halakul ulama." Wajib atas kalian untuk mempelajari ilmu sebelum ilmu itu diangkat. Ya, mumpung ilmu itu masih ada, pelajarilah baik-baik, manfaatkan waktu untuk belajar sebelum ilmu itu diangkat. Bagaimana itu diangkatnya ilmu? Wa raf'uhu halakul ulama. Dan diangkatnya ilmu itu adalah dengan meninggalnya para ulama. Ya, kalau para ulama meninggal, mau belajar dari siapa lagi? Ketika ada berbagai macam fitnah, mau merujuk ke siapa lagi? Nah, ini adalah sebuah bencana yang besar bagi manusia. Nah, ketika ilmu itu diangkat, yakni dengan wafatnya para ulama. Demikian pula nasihat para imam setelahnya, di antara Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala, beliau memiliki nasihat-nasihat yang indah. Beliau mengatakan di antaranya, "Thalabul ilmi afdalu min salatin nafilah." Menuntut ilmu itu lebih utama daripada salat-salat sunnah. Ya, menuntut ilmu lebih afdal, lebih utama daripada salat sunnah. Demikian pula beliau pernah mengatakan dan dinisbatkan kepada imam-imam yang lainnya juga, man arada dunya fa alaihi bil ilm wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilm. Barang siapa menginginkan dunia, dia butuh ilmu, ilmu tentang dunia. Naam, wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilm. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, maka demikian pula itu harus dengan ilmu. Maka barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dengan ilmu, naam, maka dia akan tersesat, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Demikian pula beliau memberikan nasihat, man la yuhibbul ilma fala khaira fihi fala yakun bainaka wa bainahu ma'rifah wala sadaqah. Barang siapa tidak mencintai ilmu, maka tidak ada kebaikan baginya. Ya, kalau ada orang yang tidak suka kepada ilmu, tidak ada kebaikan baginya. Fala yakun bainaka wa bainahu ma'rifah wala sadaqah. Maka hendaklah kamu tidak perlu kenal orang yang seperti itu dan jangan berteman dengannya. Ya. Kalau ada orang yang tidak suka kepada ilmu, tidak perlu berteman, tidak ada ruginya tidak mengenalnya. Ya. Naam, ini nasihat beliau, ya. Fala yakun bainaka wa bainahu ma'rifah wala sadaqah. Ya, maka tidak perlu bagimu untuk mengenalnya dan tidak juga perlu untuk berteman, berkawan dengannya. Karena kawan ini pengaruhnya sangat besar. Al-mar'u 'ala dini khalilih. Naam, Rasulullah mengingatkan bahwa seorang itu sangat tergantung dengan agama temannya, sangat berpengaruh dengan temannya. Sebagaimana pula, ya, teman yang baik ini memiliki pengaruh yang baik dan teman yang jelek memiliki pengaruh yang jelek. Naam. Kemudian masih perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala, beliau menyatakan in lam yakun al-fuqaha al-amilun awliya Allah falaysa lillahi waliyun. Kalaulah bukan para fuqaha, para ulama yang beramal, kalaulah bukan orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya itu adalah wali-wali Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki wali. Ya. Jadi wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Ya, itu adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Orang-orang yang memiliki ilmu dan mengamalkannya. Naam, ini adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. In lam yakun al-fuqaha al-amilun awliya Allah falaysa lillahi waliyun. Kalaulah bukan para alim yang beramal, ya, orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, mereka adalah wali-wali Allah, maka Allah tidak lagi memiliki wali. Demikian pula Al-Imam Ahmad rahimallahu taala beliau mengatakan, "An-nasu ila al-ilmi ahwaju minhum ila ta'am wa syarab." Manusia itu lebih membutuhkan kepada ilmu, itu lebih dari kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Manusia butuh kepada ilmu, ini lebih daripada kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Kenapa? Karena makanan dan minuman terkadang sehari dia butuh 2 atau 3 kali. Tetapi yang namanya ilmu, dia butuh sebanyak bilangan nafasnya. Tidak ada sekejap waktu pun dia tidak butuh kepada ilmu. Naam. Karena setiap waktu dia menghadapi berbagai hal. Ya. Setiap waktu dia harus berkeyakinan dengan keyakinan sesuatu. Ya. Dengan suatu keyakinan. Setiap waktu dia menghadapi sesuatu yang harus dihadapi dengan amal, ya, dengan perbuatan, dengan ucapan, dan ini semua adalah membutuhkan ilmu. Naam. Demikian pula berkata Sufyan bin Uyainah rahimallahu taala, beliau mengatakan, "Man 'amila fi ghairi 'ilmin kana ma yufsidu aktsaru mimma yuslih." Kalau seorang itu beramal tanpa ilmu, ya, beramal tanpa ilmu, maka apa yang dilakukan itu lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Kalau seorang itu beramal, berbuat tanpa ilmu, maka perbuatannya ini lebih banyak kerusakan yang ditimbulkannya daripada kebaikannya. Naam. Ini adalah beberapa naam ayat dan hadis, ya, serta nasihat, ya, para sahabat dan para imam, para imah setelah mereka. Naam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan naam semangat bagi kita untuk menuntut ilmu dan menunjukkan, membimbing kita kepada ilmu yang benar, sehingga kita bisa mempelajari ilmu yang murni, yang jauh dari perkara-perkara yang syubhat, perkara-perkara yang menyelisihi pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.